Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita masih di penjelasan nomor 5 dari al-mubtada, di mana mubtada menjadi kebiasaan dibuang tatkala untuk judul, baik itu judul kitab, kisah, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya mubtada dibuang juga apabila khobarnya bentuknya masdar, dan khobar ini adalah sebagai naib dari fiilnya, ya, sebagai naib dari fiilnya, pengganti dari fiilnya. Seperti contoh kemarin, sobrun jamil, takdirnya yang ditentukan mubtada yang dibuang adalah mauqifuna sobrun jamil. Ini sudah kita memberikan sekian penjelasan, hingga dilihat kembali catatannya. Kita akan masuk ke yang nomor 3. Kadzalika yuhdzaful mubtada'u idza dalla 'alaihi dalilun. Kadzalika, demikian juga. Yuhdzafu, dibuang, al-mubtada'u, mubtada, idza dalla 'alaihi dalilun. Idza, apabila, dalla, menunjukkan, 'alaihi, atasnya, dalilun, penunjuk. Ka'an taqul, seperti engkau ucapkan, atau seperti ucapanmu, 'alal maktabi, di atas meja. Jawaban, sebagai jawaban, liman sa'ala, bagi orang yang bertanya, aynal kitabu, di mana kitab? Ay al kitabu alal maktabi, kitab di atas meja. Faqad hudifal mubtada'u, dan sungguh mubtada telah dibuat. Paham ya, Pak? Jadi mubtada itu dihilangkan, dibuang, tidak disebutkan apabila ada dalil yang menunjukkan. Dalil yang menunjukkan. Seperti orang mengatakan di atas meja, sebagai jawaban dari orang yang bertanya, di mana kitab? Di mana kitab? Kan gak perlu mengucap al-kitabu alal maktabi, langsung poinnya saja, di atas meja. Paham? Nah, al-kitab itu dihilangkan. Ini karena ada penunjuk di situ. Penunjuk untuk mubtada itu tidak disebutkan. Ya, misal contoh yang lainnya yang serupa seperti barangkali kalian bertanya, ainal ustadu, di mana ustaz? Belum datang-datang. Ada yang jawab, fil baiti, di rumah. Kan yang jawab ini menghilangkan lafaz al ustaz. Jelas ya? Al ustadu fil baiti, ustaz di dalam rumah. Ini sudah jelas. Kalau orang mengatakan al ustadu fil mehdi. Maknanya apa? Pak guru di rumah. Al ustadu sebagai mubtada. Paham? Fil mehdi sebagai khobar. Jelas sampai di sini. Kemudian ada orang bertanya, Ainal Ustaz, dimana Pak Guru? Jelas? Ainal Ustaz, dimana Pak Guru? Cuman menjawab, fil bait, di dalam rumah. Ini bukti kalau mubtada itu dibuang dengan sebab ada yang menunjuk. Ada petunjuknya ini, ada petunjuknya. Petunjuknya di mana? Lafadz al ustadu. Ainal ustadu? Di mana Pak Guru? Kan jelas yang ditanya siapa? Pak Guru. Jawabannya di rumah. Kan enggak mungkin ketika ditanya di mana Pak Guru kemudian di rumah, kok pikiran kalian bukan Pak Guru yang di rumah? Kan enggak mungkin. Mudeng belum? Kiip dulu. Sudah? Saya tanya lagi. Ketika ada orang bertanya, di mana Pak Guru? Yusuf tanya kepada Bayu. Bayu, di mana Ustaz? Lah, Bayu jawab, di rumah. Kan enggak mungkin di pikirannya siapa ini? Yusuf. Oh. Bukan Ustaz kayak gitu. Maksudnya, orang ditanya Ustaz kok pikirannya jawabannya bukan Ustaz? Kan enggak mungkin. Nah itu yang namanya penunjuk. Jelas? Paham? Atau saya tegaskan lagi. Yusuf tanya lagi. Di mana Ustaz? Nah, itu waktu itu masjid kosong. Bayu jawab di dalam masjid. Nah, gak ada pikiran lain di Yusuf kecuali ya Ustaz di dalam masjid. Gak mungkin di WC. Gak mungkin dimaksud. Kan begitu. Itu yang namanya dalla, apa itu? Alaihi dalilun. Ada dalil yang menunjukkan atas mubtada itu dibuang. Paham ya? Yusuf pulang. Yang ada di rumah Hasan Husain. Hasan Husain, di mana Umi? Dijawab oleh Hasan Husain, Umi lagi ke warung Mbah Prayit misalnya. Kan enggak mungkin dipikirannya cuma Hasan Husain mengatakan di warung Mbah Prayit misalnya. Pikirannya Yusuf kan enggak mungkin Umi lagi di rumah Umu Fulan. Kan enggak mungkin kan? Maksud, itu yang dimaksud dengan dalla alaihi dalilun. Ya mesti itu Umi di situ. Terus lah, jadi mubtada dibuang apabila ada dalil yang menunjukkan. Dalil yang menunjukkan. Tas, barakallahu fikum. Atau enggak mungkin ketika ditanya seperti ini. Ya Bayu, anal ustaz. Lah, Bayu menjawabnya ditanya ustaz kok mengatakannya Muhammad fil baiti. Kan enggak mungkin. Maksud, paham ya Pak? Ya. Gimana Ustaz Bayu? Nah, Bayu jawabannya Muhammad di dalam rumah misalnya. Dengar gak? Jawabannya benar kan kayak gitu? Dengar gak soal saya? Saya kan tanya Ustaz, kok kamu jawabannya Muhammad? Gimana ini? Paham? Pasti akan jawab Al-Ustaz fil bait, Ustaz di dalam rumah. Lah Bayu gak perlu menyebutkan lafaz Ustaz lagi. Karena yang ditanyakan Ustaz otomatis Ustaz yang ada di dalam rumah. Maksud, itu yang namanya dalla alaihi dalilun. Mudeng dah? Hah? Ya. Paham ya? Paham. Jadi ada 3 mubtada kebiasaannya dibuang. Dan ini banyak yang ada di nomor 3. yang banyak yang ada di nomor 3. Dalam soal-soal biasanya mubtada-nya enggak disebut. Langsung khobarnya yang disebutkan, beritanya. Untuk nomor 1 ini juga banyak dikeluarin ya, karena ini judul-judul. Judul-judul buku, kisah ataupun perkara-perkara yang lainnya. Nah, untuk yang nomor 2, ini barakallahu fikum, memang butuh penjelasan khusus seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Kalau khabarnya bentuknya adalah masdar. Jadi khabarnya itu dari apa? Isim masdar. Khabarnya terambil dari isim masdar. Yang mana isim masdar ini adalah naib dari fi'ilnya. Naib dari apa? Fi'il. Silakan dilihat kembali catatannya atau rekaman yang sudah kita sampaikan. Kita masuki yang terakhir, nomor 6 dari ringkasan mubtada. Jadi siapa yang menguasai 6 ini berarti dia tahu tentang mubtada. Paham ya? Oh, jadi mubtada nanti ini. Dan ini yang namanya sistematis. Orang yang menguasai 6 poin ini berarti dia tahu apa itu mubtada. Kalau tidak menguasai 6 ini berarti belum tahu mubtada. Kalau tahu sebagian berarti tahu sebagian tentang mubtada. Faham ya? Ya. Yang keenam adalah qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabari. Kadang yata'akhkharul mubtada'u, mubtada itu diakhirkan 'anil khabar, dari khabar. Kadang mubtada diakhirkan dari khabar. Maknanya apa ini? Maknanya apa? Kadang khabar diakhirkan dari kadang mubtada diakhirkan dari khabar. Maknanya apa? Mubtadanya tidak di depan. Yang di depan apa? Khabarnya. Itu maknanya demikian. Jadi kadang mubtada diakhirkan dari khabar. Susunannya kan mestinya mubtada khabar. Mubtada yang di depan, khabarnya yang di belakang. Lah ini kadang terjadi mubtadanya yang diakhirkan, berarti khabarnya di depan. Al-ustadzu fil baiti. Mubtadanya yang mana? Al-ustadzu. Terus khabarnya fil baiti. Lah ini kadang mubtada diakhirkan dari khabar. Berarti ini mubtadanya ke sini, khabarnya ke sini. Sejam ya Pak. Fil baiti al ustadz. Itu namanya kadang mubtada diakhirkan dari khabar. Atau bahasa gampangnya biar enggak belik-belik, khabar mendahului mubtada. Jelas ya? Khabar mendahului mubtada. Berarti mubtada diakhirkan dari khabar. Mislu contoh mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. At-tadkhinu mubtada'un mu'akhkhar. Tadkhin ini dikatakan mubtada yang diakhirkan. Khabarnya yang mana ya Pak? Mamnu'un. Jadi asalnya at-tadkhinu mamnu'un. Merokok itu dilarang. At-tadkhinu mamnu'un. Merokok itu dilarang. Kemudian khabarnya didahulukan karena memang ada spesifik mamnu' tadkhin, dilarang merokok. Sekarang kalau dikatakan merokok dilarang, dengan bahasa dilarang merokok itu menekan yang mana? menekan yang dilarang merokok. Jadi tekanannya lebih kuat. Kalau cuma sekedar merokok dilarang, ya udah gitu aja. Merokok dilarang. Lah orang itu tidak berpikiran apa-apa, cuma memikirkannya ya merokok dilarang. Tapi kalau ditekan dilarang merokok, wah itu sudah jelas-jelas penegasan yang lebih kuat. Itu diantara maksud kenapa yang mesti diakhirkan itu didahulukan, karena ada pengkhususan, karena ada penekanan yang lebih kuat. Jelas, barakallahu fiik. Wa sayati syarhu dhalika fil bandi tani al-khas afan sawfa sayati syarhu dhalika fil bandi tali al-khas bil khabari wa sayati dan akan datang syarhu dhalika syarah tentang mubtada diakhirkan fil bandi tali pada bab berikut al-khossi yang khusus bil khobar dengan khobar. Jadi pembahasannya nanti di pembahasan khobar akan diperluas bahwa khobar itu mendahului mubtada. Ya, jadi syarah penjelasan tentang khobar mendahului mubtada atau mubtada mendahului khobar itu akan dijelaskan pada bab berikut secara khusus di khobar. Nah, berikut adalah pembahasan khobar. Jadi 6 poin ini yang harus kita ingat. Ya. Pertama khobar dalam masalah mubtada. Mubtada itu isim marfu terletak di awal jumlah 1. 2, mubtada itu bentuknya bisa isim mu'rab, isim mabni, masdar mu'awwal. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, mubtada itu dapat dimasuki dengan lam yang di fathah, kemudian huruf nafi, kemudian huruf istifham. Dan ini tidak mempengaruhi ke posisi mubtada. Poin yang keempat, mubtada itu kadang bentuknya nakirah. Terus hukum asalnya ma'rifah, namun kadang terjadi nakirah. Pertama ketika apa? Disifati, kemudian disandarkan pada nakirah, kemudian didahului penafian, kemudian didahului istifham. Ini harus diingat dengan baik. Kemudian poin yang kelima, mubtada itu dihilangkan pada judul bab, kisah, ya, ataupun kutub-kutub. Dan poin ini juga sudah disebutkan. Yang terakhir, mubtada itu bisa diakhirkan. Ini dikuasai dengan baik. 6 poin ini. Kalau kalian menguasainya, berarti kalian tahu apa itu mubtada. Makanya dihafal. Dibaca, diulang-ulang, supaya nanti hafal. Ini penting, Pak. Saya kasih pengalaman ada. Dulu saya ngajar mulakos, anaknya rajin memperhatikan, kalau bingung bertanya. Setelah selesai dia ke Jember, setelah ke Jember dia ke Yaman. Setiap kali ketemu saya ingat ini. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz dulu telah membimbing saya untuk belajar bahasa Arab. Itu modal yang luar biasa. Seperti itu, di humble-nya rasa keluarganya itu masih ada. Ya, masih ada rasa syukurnya. Dan memang demikian. Orang yang paling bersyukur, ya, itu dia akan mengingat kebaikan-kebaikan orang lain. Nah, makanya saya selalu ingatkan kalian, coba untuk semangat. Ya, semangat. Jadi belajar bahasa itu harus semangat. Jangan semangat, ya. Ambil lagi. orang bumi aja. Kita masuki al-khabar. Khabar. Berarti marfu'at yang keberapa? Dua. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Jadi urutannya harus ingat ya. Harus ingat. Wabillahi taufiq. Untuk khabar ini ada beberapa pembahasan, kita akan masuki pembahasan yang pertama. Al-khabaru huwa ma yukmilu ma'nal mubtada'i. Jadi khabar adalah ma yukmilu, apa yang menyempurnakan ma'nal mubtada, arti dari mubtada. Jadi mubtada itu akan sempurna maknanya ketika ada apa ya Pak? Khobar. Ya kalau berdiri sendiri ya orang gak paham. Saya bilang al-ustadu, ustad. Orang kan gak paham apa itu maksudnya. Ketika saya sebutkan al-ustadu fil baiti, ustad itu di dalam rumah, orang itu paham karena sempurna maknanya. Sudah enggak ada pendapat atau pemikiran kalau ustaz itu lagi di apa tadi kamar mandi atau maksof atau di kantor, enggak, tapi ada di rumah. Sehingga khabar ini adalah yang akan menyempurnakan makna mubtada. Plus, jadi kalau ada susunan mubtada khabar, mana yang akan menjadi khabar? Yang akan menjadi khabar itu adalah yang akan menyempurnakan mubtada, walaupun panjang sekali. Enggak satu kata dok. Yang penting maknanya jadi apa? Sempurna. Berarti itu sebagai khobar. Jelas. Jelas. Ayat maksudnya huwa khobar itu adalah al-juz'u, bagian. Alladhi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Yakni khobar itu adalah bagian yang akan tersusun darinya bersama dengan mubtada jumlah mufidah, jumlah yang dapat difahami. Ya. Kalau begitu berarti khobar apa? Ya bagian, bagian dari jumlah. Yang nanti ketika bergabung dengan mubtada namanya menjadi jumlah mufidah, jumlah yang dapat difahami karena jumlah tersebut mendatangkan faidah. Orang itu jadi paham. Misalnya contohnya al-mudarrisu hadirun. Pak guru datang. Ya hadirun ini dikatakan khobar marfu' dengan dhammah karena dia menyempurnakan bersama mubtada itu dengan menjadi jumlah. Yang khobar yang mana ya? Hadirun. Mubtadanya al-mudarrisu. Jadi khobar marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Al-aynani mubsirotani. Al-aynani mubsirotani. Mubsirotani khobarun marfu'un. Ini khobar yang marfu' bil-alifi. Rafa'nya dengan alif. Li'annahu musannan. Karena dia adalah isim musannan. Jadi mubsirotan ini isim musannan. Mana yang menunjukkan musananya? Penambahan alif dan nun. Kalau tidak ada alif dan nun berarti mubsirotun. Al-ainani kedua mata itu mubsirotan adalah bukti yang nyata. Mubsiroh itu bukti yang nyata. Nah, karena melihat dengan mata kepalanya. Sehingga bisa menjadi nyata. Bukti yang nyata. Saya lihat sendiri, ya. Itu kan berarti bukti yang nyata. Agak jere-jere nih. Paham tau? Jelas ya, Pak? Kenapa ini mubsirotan? Bukan mubsirotaini. Bukankah itu sama-sama musanna, mubsirotan, mubsirotaini? Kenapa yang dipilih mubsirotan? Jawabannya apa, Pak? Karena khobar harus marfu, marfu'nya isim musanna dengan alif. Marfu'nya isim musanna dengan alif. Contoh berikut, al-fallahuna mujaddun, petani itu bersungguh-sungguh. Khabarnya khabar majad, ya majaddun atau mujaddun, khabar mubtada, khabar marfu dengan wawu, marfu'nya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya. Khabar yang marfu dengan wawu karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ada una, ada ina, betul? Muslimuna, muslimina. Kenapa yang dipilih kok yang una di sini? Karena khobar harus marfu. Marfunya jamak mudzakkar salim dengan waw. Seperti itu harus diingat. Al-muhandisatu mahiratun. Para insinyur-insinyur wanita itu mahirat. Mahir-mahir. Mahirat ini khabar tada marfu dengan dhamma karena jamak muannas salim. Jelas ya, Pak? Paham? Ya. Intinya poin yang pertama ini khabar bergabung dengan mubtada membentuk jumlah mufidah. Jumlah yang bisa difahami, jumlah yang bermanfaat. Oke. Untuk poin yang kedua kita teruskan besok saja. Karena berpikir ya, nomor dua sangat berpikir, sehingga kita lanjut besok ini. Kita cukup dulu. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.